sedikitpun kau lirik dalam nurani. Kau biarkan aku menanggung malu. Dan tiap jengkal sendal jepit suara musang ini menampak. Kutang yang setia menemaniku. Kini talinya mulai sudah. Tali kutangku terus menerus turun. Telah enggan rupanya hingga kaki pinggang yang dulu bangga menanggung gendong ajang. Kutetei kau dengan susu madu. Kutimang kau dengan selendang sutra. Ulang patah kau ganti berdasarkan itu walau yang dikata jajan kartel dan komika itu sangat berkansa. Tapi tidak bagiku, aku marah karena kemarin usah. Kau bilang bapak mati hanya karena kau ketuduh rokok. Lalu minggu lalu kau juga mengajak kabelan pada pamanmu sendiri. Cuma karena perempuan Sunda itu butuh membeli pedang dan kincu. Dan tadi, Pak Kades yang juga ikut mengantar pada tiang berdiri mungkin ini. Jika kau mintakan juga. Belum lagi anak perawan susu sebelah. Yang telah kau perawanan. Kau suruh dia jadi babu di belahan Hormusa. Lalu kau gagal hidupnya pula. Kau jual nama dengan kau umbar fitnah. Bahwa aku meminta sasaran atas susu yang ada keringat yang keras untuk mengatur pada jabatan tadi. Kugagahi tiap jembatan tadi hingga tak tersisa butir yang melekat karena tekadku dan bapakmu untuk membuat memelek pada keadilan yang buta pikun. Lihat tubuhku yang termakan malu lalu. Lihat kutang yang kupakai menetekin. Tak ini lusuh karena usia. Namun masih bisa cukup buat kupakai. Dan sekarang tali kutangku tak mau melekat pada bahuku. Tak mau lagi menutupi tubuh. Karena dia malu pada nikahku, dia malu pada aku yang telah gagal. Akan aku katakan pada para sesepuh, aku tak punya dirimu. Aku jadi bisa selapamu tercoreng dengan aku semua. Aku akan melangkah tegak. Susuku karena aku berhasil membeli kutang baru dengan tali kencang. Akan aku bangga untuk menemui atasan dengan aku katakan pada mereka yang terhormat. Akankah kalian kelewat yang kalian keras aku tak akan kenal untuk terus membuat mata kalian jalan dengan bangga tanpa tali kutang yang pulang turun. Malah kutang ini ku beli dengan berutang. Tapi tanpa pernah menggadaikan akan kulambaikan tentang pesanmu di wajah-wajah dalam setelah berteriak. Tali kutangku telah